Mitra bisnis Bapepam LK memperingati dan meminta Sekuritas UOB Kay Hian untuk tidak membajak karyawan dari Trimega Sekuritas yang melaporkan ke Bapepam bahwa UOB telah membajak 23 karyawannya secara massal. Untuk mencegah hal seperti itu terulang kembali, Bapepam mengajak Asosiasi Perusahaan Efek menyusun kode etik perekrutan pegawai. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Lili Wijaya. Ibu Lili, apa komentar Anda? Memang kami sudah menerima surat juga dari Trimegah ya tentang masalah ini. Sebenarnya bajak-membajak memang cukup lumrah terjadi di industri kami ini, pasar modal ya toh. Tapi yang memang yang terjadi kali ini yang menimpa Trimegah katakanlah memang lebih skalanya memang terlalu besar ya toh. Sehingga memang menimbulkan pertanyaan apakah itu etis ya kan. Jadi dengan katakanlah kalau melihat skalanya yang demikian kita bisa mengatakan ini memang harusnya sih tidak demikian ya. Jadi kami asosiasi juga sudah bertemu Bapepam dan akan merumuskan kode etik itu. Namun seperti yang Ibu bilang, bukankah hal ini sudah wajar terjadi di industri pasar modal? Kalau yang terjadi itu kan masih dalam skala yang wajar ya. Misalnya satu orang, dua orang, begitu ya, dibajak gitu kan ya. Tapi yang dimaksud di sini ya, memang karena begitu masif ya, eksesif lah. Maka menjadi tidak wajar, maka katakanlah dipertanyakan etikanya di situ. Ya, untuk itu ya dari asosiasi kan tidak bisa mengatur katakanlah hubungan perusahaan dengan karyawan yang mengatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak kan. Kalau yang itu kami pasti tidak akan mengatur, ya toh nggak ada urusan ya kan. Asosiasi nggak mungkin mengatur level perusahaan dengan karyawan. Nah, asosiasi hanya nanti katakanlah menyikapi apa yang terjadi pada Trimega. Kan yang terjadi perekrutan ini memang eksesif sekali kan, masif eksesif begitu ya, sehingga menyebabkan katakanlah ada cabang yang terpaksa tidak bisa beroperasi dan sebagainya kan. Nah, asosiasi akan masuk dalam level katakanlah lebih melindungi kepentingan industri. Nah, untuk itu hanya akan merumuskan misalnya perekrutan semacam apa yang dinilai katakanlah tidak etis gitu ya. Makanya kita akan masukkan dalam kode etik ya kan. Tapi kode etik ini nanti tetap akan mempertimbangkan atau memperhatikan ya hak karyawan ya kan. Kan hak setiap karyawan untuk pindah kan, untuk bekerja di mana saja mereka pilih gitu kan. Tapi sejauh mereka memang mengundurkan diri, katakanlah sesuai ketentuan yang berlaku, which is ketentuan yang memang sudah mereka setujui, sepakati dengan perusahaan di mana dia bekerja, ya kan? Semua itu kan dituangkan dalam kontrak kerja kan, selalu ada kan kontrak kerja, ya tahu haknya apa? Misalnya kalau dia mengundurkan diri, dia perlu memberitahu satu bulan sebelumnya dan sebagainya, ya tahu? Misalnya kalau untuk orang-orang yang bagian depan, misalnya produser ya katakanlah, kan sering-sering ada klausul-klausul ya, misalnya tentang non-competing, non-solicitation. Misalnya ya, hal-hal semacam itu, confidentiality, banyak sekali bisa diatur dalam kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan sebenarnya kan. Nah, hal-hal seperti yang itu kami tidak akan touch, ya kan, karena bukan area kami, ya kan. Itu katakanlah di kontrak kerja itu biasanya memang secara tegas merumuskan lah ya, hak-hak karyawan apa, kewajibannya apa, perusahaan bagaimana, dan sebagainya. Tapi dari segi asosiasi, hanya melihat katakanlah merumuskan kode etik yang kalau merekrut itu misalnya dalam batas-batas yang kewajaran lah gitu ya. Kami pasti akan memperhatikan dua belah pihak, itu aja. Karena kami sangat sadar karyawan juga punya hak, ya kan ya. Tapi kami juga tidak ingin melihat hal yang seperti terjadi pada Trimegah terjadi lagi, gitu kan. Demikian Lili Wijaya, saya Giri Sadewa.